Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah yang begitu besar yang kita rasakan pada siang hari ini adalah kita diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan kelembutan kepada hati-hati kita semuanya untuk bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam rangka mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa nikmat ini ya khalafdin rahimani wa rahimakumullah ketika kita melihat mungkin banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan untuk duduk bermajlis menimba ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang seandainya mereka yang mungkin belum punya keinginan, belum punya kesempatan untuk hadir di majlis ilmu itu mengetahui apa yang ada padanya, niscaya mereka tentunya akan berlomba-lomba hadir di majelis tersebut. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu bi lajaladuna bi asyabihim, ataupun mereka di antara para salaf mengatakan seandainya para raja dan juga para putra-putra raja, putra mahkota, mereka mengetahui kenikmatan, ketenangan yang kita rasakan di majelis ilmu ini, niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan cambuk-cambuk mereka ataupun pedang-pedang mereka. Walakin hurrimu, akan tetapi mereka diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak bisa merasakan kesenangan, tidak bisa merasakan ketenangan ketika hadir di majelis ilmu ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khalifin wa akhwatihillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, insyaAllah ta'ala kita akan kembali pada siang hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita bertauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab qala al-mu'allif rahimahullah babun qaulullahi ta'ala. Bab firman Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-189 sampai 190. Masih ada kaitan dengan bab yang sebelumnya, yakni tentang bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, terkhusus ketika setelah mengalami kesusahan, mengalami paceklik, musibah dan yang semisalnya, kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya jangan lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jangan kufur nikmat, tetapi hendaknya bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab, sebenarnya disebutkan cuma Al-A'raf ayat yang ke-190, tetapi ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, sehingga kita bawakan dari ayat yang sebelumnya. Kalau Allah ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa atau jiwa yang satu. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni Adam. Asal penciptaan manusia yakni Adam, min nafsin wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, yakni Hawa, ataupun pasangannya. Dan Allah jadikan darinya pasangannya, liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepada pasangannya tersebut. Supaya dia tenang kepada pasangannya tersebut. Falamma taghashaha hamalan hamlan khafifan. Tadi kalau yang terlanjur menulis pasangannya yakni Hawa itu keliru, ibarat rahimani wa rahimakumullah. Cukup, dan kami jadikan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya. Enggak ada Hawa yang. Supaya dia tenang kepada pasangannya tersebut. Falamma taghashaha, maka tatkala dia menggaulinya, tatkala dia menggaulinya, menggauli pasangannya, hamalat hamlan khafifan famarrat bih, maka pasangannya tersebut hamil dengan hamil yang ringan. Maka pasangannya tersebut dia hamil dengan hamil yang ringan. Famarrat bih, lalu berlalu hamil yang ringan itu beberapa waktu. Lalu berlalu hamil yang ringan itu beberapa waktu. Yani hamil-hamil di awal-awal masih ringan, tidak terlalu berat. Kemudian kata Allah, falamma atqalat, maka tatkala hamilnya sudah berat, falamma atqalat, maka tatkala dia, yakni pasangannya, istrinya hamil dengan hamil yang berat, da'awallaha rabbahuma, keduanya, yakni suami istri ini, dia berdoa kepada Allah, Rabb mereka berdua. Keduanya berdoa kepada Allah, Rabb mereka berdua. La in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Sungguh, seandainya engkau anugerahkan, engkau berikan kepada kami anak yang sehat, benar-benar kami akan menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika hamilnya, istrinya sudah mulai berat, maka suami istri ini berdoa kepada Allah, Rabb mereka berdua, sungguh seandainya engkau memberikan kepada kami anak yang sehat, benar-benar kami akan menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu Al-A'raf 189. Ayat yang berikutnya, Al-A'raf 190, Allah mengatakan, falamma atahuma salihan, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berdua, pasangan suami istri ini, anak yang sehat, ja'ala lahu syuraka'a bima atahuma, maka mereka berdua ternyata setelah diberikan anak yang sehat, mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu fima atahuma, pada apa yang Allah telah berikan kepada mereka berdua. Ternyata, saya ulangi, ketika Allah, tatkala Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang sehat, ternyata pasangan ini menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu pada apa yang Allah berikan kepada mereka. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dari ayat ini, dua ayat yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, di antara faedah yang kita ambil adalah ini sebagai contoh bentuk kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh kufur nikmat, kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia lagi susah, ketika dia lagi punya masalah, ketika dia tertimpa musibah, kefakiran dan yang semisalnya, manusia itu biasanya dia sangat berharap, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan kelapangan dari Allah tabaraka wa ta'ala, dia lupa dengan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sifat ini, sifat lupa terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala ketika telah diberikan kelapangan itu di antara tabiat manusia. Nah, di antara tabiat manusia adalah ketika diberikan dia dengan kesusahan-kesusahan, musibah-musibah, maka dia akan banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika dia diberikan kelapangan setelah kesusahan tersebut, biasanya manusia itu sombong. Biasanya manusia itu lupa dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga sifat manusia itu sombong, berpaling. Begitu juga yang tadinya dia ketika susah berkeluh kesah, ketika diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kenikmatan, dia menjadi orang yang lupa dengan kenikmatan tersebut, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang pelit. Dan ini banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tabiat manusia ini, yang tentunya bukan dikatakan karena tabiat batidah mesti pasti kita mendapatkannya. Maknanya disebutkan tabiat kebanyakan manusia berarti kita berupaya untuk lepas dari sifat tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij yang menyebutkan sifat tabiat manusia ketika mendapatkan kesusahan dan juga kelapangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halwa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan memiliki sifat halu. Sifat halu. Apa yang dimaksud dengan sifat halu? Allah mengatakan, idza massahu syarru jazua. Kalau dia tertimpa kejelekan, tertimpa penyakit, tertimpa musibah, kefakiran, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak enak bagi dia, maka Allah mengatakan sifat manusia itu jazu' wa idza massahu syarru jazua. Yakni sifat manusia itu berkeluh kesah. Kalau tertimpa kejelekan berkeluh kesah, enggak terima dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan banyak cerita kepada orang lain, menceritakan bagaimana yang dia rasakan, kefakirannya, kemiskinannya, penyakitnya, kesusahannya, cerita-cerita kepada orang lain. Itu sifat manusia ketika mendapatkan kejelekan. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manua. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia kebaikan, kekayaan, kesehatan, kelancaran pada rezekinya, maka manua, dia menjadi orang yang pelit, tidak mau memberikan orang lain. Itu sifat manusia yang lafidz rahimani wa rahimakumullah. Maka berupaya kita untuk bebas dari sifat ini. Sementara sifat yang dianjurkan, yang hendaknya kita miliki adalah ketika mendapat kejelekan bukan berkeluh kesah tetapi bersabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, maka sifat yang dianjurkan adalah dia manfaatkan kenikmatan tersebut, harta tersebut di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dia menjadi orang yang dermawan. Tetapi kebanyakan manusia yang rahimani rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan kebaikan dia tidak banyak cerita, dia diam-diam saja, dan dia menjadi orang yang pelit. Hati-hati rahimani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat manusia juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra, Allah menceritakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-83 juga tentang sifat manusia ketika mendapatkan kenikmatan dan ketika mendapatkan kesusahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan jika kami berikan kepada manusia itu kesenangan, kenikmatan, dan jika manusia itu kami berikan kepada dia kenikmatan, kesenangan, kekayaan dan yang semisalnya, a'radawana abijanibihi, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dia berpaling dan menjauhkan dirinya dalam keadaan sombong. Ketika dia kaya, ketika diberikan kenikmatan, jaya dia, biasanya sifat manusia itu akrab, berpaling, enggak mau dekat-dekat manusia. Sombong dia, berpaling dari manusia. Wa idza massahu syarru kana yausa. Sementara ketika dia mendapatkan kejelekan, dia menjadi orang yang putus asa. Berputus asa. Ibnul Rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang pernah hidin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-75 sampai yang ke-76 juga menjelaskan sifat manusia ketika mendapatkan kesusahan, kejelekan, musibah-musibah, penyakit, kefakiran dan yang semisalnya, dan ketika mendapatkan kekayaan, kesenangan, kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Allah menyatakan, dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, sungguh seandainya Allah berikan kepada kami keutamaannya, yang janjinya manusia kepada Allah. Sungguh kata dia, kalau Allah memberikan kepada kami keutamaannya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sungguh-sungguh kami akan bersedekah dan sungguh-sungguh kami akan menjadi orang yang soleh. Lihat manusia yang rahimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi fakir, lagi miskin, dia berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami keutamaannya, kekayaan, ikhlamidin rahimani wa rahimakumullah, rezekinya, benar-benar kata dia, kami akan bersedekah dan benar-benar kami akan menjadi orang yang soleh. Lihat bagaimana sifatnya ketika dia fakir, ketika dia tidak punya apa-apa, belum diberikan kekayaan oleh Allah, dia sangat berjanji di hadapan Allah akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, At-Taubah 76, Allah mengatakan, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka tatkala kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kami berikan kepada mereka keutamaannya, tatkala Allah berikan keutamaannya kepada mereka, benar-benar diberikan kekayaan, dilapangkan rezekinya, qala bi rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah mengatakan, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka menjadi orang yang bakhil, mereka menjadi orang yang pelit, dan mereka pun berpaling dalam keadaan sombong. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sifat manusia ketika mendapatkan kenikmatan, kelapangan, kekayaan adalah bakhil, pelit, kemudian berpaling dan sombong. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sementara ketika mendapatkan kekayaan, kefakiran, musibah, kejelekan, sifat manusia itu berkeluh kesah, putus asa, berkeluh kesah, berputus asa, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan perkara yang tidak enak. Maka diperhatikan ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza an'amna 'alal insani ahrada wa na'a bijanibi. Dan jika kami berikan kenikmatan kepada manusia, maka mereka berpaling sombong. Sombong berpaling angkuh dia. Tetapi kata Allah wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Ketika dia ditimpa kejelekan, dia memiliki doa yang sangat banyak. Ini sifat manusia yang berhadir rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum. Dari sini menunjukkan kepada kita, kalau sifat manusia, kebanyakan manusia tabiatnya kalau ditimpa kejelekan demikian. Ditimpa kejelekan dia putus asa, dia banyak berdoa kepada Allah, dia berkeluh kesah dan berjanji kalau diberikan kekayaan ingin menjadi orang yang soleh. Sementara ketika diberikan kesenangan, kemewahan, kekayaan, sifat manusia banyak. Sifatnya yang pertama, pelit, bakhil. Kemudian yang kedua, dia berpaling, sombong. Nah, tidak mau dekat-dekat dengan manusia ketika mendapatkan kenikmatan, maka oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya hendaknya tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu rezekinya sempit, tahu bahwasanya itulah yang Allah pilihkan yang terbaik bagi dia. Nah, begitu juga kalau tidak diberi kekayaan oleh Allah Tabaraka wa taala, mungkin Allah mengetahui bahwasanya kalau dia menjadi orang kaya, kalau dia berhasil usahanya, dia menjadi orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Syura ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Syura ayat yang ke-27, Allah mengatakan walau basatallahu rizqa liibadihi. Kata Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, kata Allah, la balaw fil ardi, benar-benar pasti mereka itu akan melampaui batas berbuat zalim di muka bumi. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Seandainya kata Allah, Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya para hamba itu akan melampaui batas, akan sombong. Walakin, akan tetapi Allah menyatakan walani yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Tetapi Allah mengatakan, akan tetapi Allah memberikan rizki itu sesuai kadar yang Allah kehendaki. Kadar yang engkau diberikan oleh Allah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Hamba ini yang pasnya diberikan rezeki itu sekian. Hamba yang ini yang pasnya diberikan rezeki itu sekian. Kalau lebih, niscaya dia akan sombong. Ini perhatikan ya para hadirin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, surah ayat yang ke-27. Allah mengatakan seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya hamba-hamba itu akan melampaui batas. Tetapi Allah memberikan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki, dikarenakan Allah maha mengetahui hamba-hambanya, mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh, atau sudah banyak, sangat banyak, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh orang-orang yang sifatnya sebagaimana yang telah kita sebutkan, ketika mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan paceklik, ketika dia mendapatkan musibah, sifatnya demikian. Beberapa sifat yang telah kita sebutkan. Begitu juga ketika dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia pun berpaling, sombong. tidak memenuhi janjinya, itu sifat manusia. Maka kita lihat pada diri-diri kita masing-masing, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, kalau sifat-sifat ini ada pada kita semuanya, berupayalah untuk menghilangkannya. Dan di antara contoh praktek ini yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, contoh orang yang telah mempraktekkan sifat-sifat yang jelek tadi adalah apa yang terjadi kepada Fir'aun. Apa yang terjadi kepada Fir'aun, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, dan juga bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya memberikan kepada Fir'aun itu kekayaan, bala tentara dan juga kekayaan. Tetapi ternyata dengan kekayaan yang banyak, bahkan Mesir itu terkenal dengan buah-buahannya yang sangat banyak, dan juga terkenal dengan sungainya yang katanya gak pernah kering, sungai ini yang gak pernah kering. Ternyata apa yang dilakukan oleh Fir'aun, sifat di antara sifat yang kita sebutkan tadi, Fir'aun sombong dengan kenikmatan air yang ada pada dia dan kenikmatan buah-buahan yang ada pada dia. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata Fir'aun, bukankah ini Mesir berada di tanganku dan sungai berada di bawahku? Membanggakan sungainya. Karena buah-buahan yang subur, yang banyak itu dikarenakan karena sungai yang terus mengalir. Maka dia mengatakan, wahadal adhar min tahti, sungai ini berada di bawahku, di bawah kekuasaanku, kata Fir'aun. Sombong dia dengan air sungai Nil. Nah, yang menurut dia tidak pernah kering. Ternyata ya rahimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan, kekayaan, sifat yang telah kita sebutkan yang ada pada Fir'aun adalah dia sombong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menguji mereka supaya mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menguji Fir'aun dan bala tentaranya. Apakah mereka tidak memiliki sifat-sifat jelek yang telah kita sebutkan? Apakah sebaliknya benar-benar ada sifat yang jelek yang ada pada mereka? Maka musibah yang pertama yang Allah timpakan kepada mereka adalah Al-Qahat. Al-Qahat muncul musibah pertama kepada Fir'aun dan juga rakyatnya, bala tentaranya yang zalim tentunya. Allah timpakan kemarau yang sangat panjang. Allah timpakan kemarau itu Nabi Rahimani wa rahimakumullah, lama enggak hujan, ladang-ladang menjadi habis hancur, kemudian buah-buahan tidak tumbuh, begitu juga tumbuh-tumbuhan, rerumputan tidak tumbuh karena hujan yang sangat lama tidak turun. Nabi Rahimani wa rahimakumullah diuji. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa nafsin minat thamarati la'allahum yarji'un. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan, sungguh kami telah mengazab, kami telah menghukum Fir'aun, kaumnya, Fir'aun dan juga kaumnya, dengan kemarau panjang dan juga kekurangan buah-buahan. Lihat bagaimana ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang harus kita camkan bahwasanya sebuah nikmat, sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau dengan sebab nikmat tersebut menjadikan seorang sombong dengannya, maka hati-hati, dengan nikmat itulah Allah akan mengazab dia. Saya ulangi, hati-hati, sebagaimana yang terjadi kepada Fir'aun ketika Allah memberikan kepada seseorang sebuah nikmat, kemudian dengan nikmat itu dia sombong, maka Allah akan mengazab dia, menghukum dia justru dengan nikmat itu. Jadi terbalik. Fir'aun itu Nabi Rahimani wa Rahimakumah sombong dengan airnya. Dia mengatakan, wahadihil anhar tahti, atau tajri min tahti. Nah, sungai ini, sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Dan juga sombong dengan buah-buahannya. Ternyata karena kesombongan ini diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat ucapan yang sering kita bawakan, ucapan salamah min dinar. Allah beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya bariyah, setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah maka itu adalah pada hakikatnya adalah musibah, pada hakikatnya adalah hukuman. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat apa yang terjadi kepada Fir'aun ketika kemarau panjang. Sungai-sungai ternyata yang dia banggakan, sungai itu ternyata kering. Ikhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Sumur menjadi kering, sungai menjadi kering. Kemarau yang sangat mengerikan. Ikhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat apa yang terjadi kepada Fir'aun. Tadi kan ketika dia punya kekayaan, punya harta, punya sungai-sungai, dia sombong dengan buah-buahannya dan seterusnya. Dia sombong sifat manusia. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal. Lihat bagaimana sekarang. Dicabut oleh Allah Taala ketika dia merasa dengan kemarau panjang, rumputan tidak tumbuh. Buah-buahan pun demikian. Sungai menjadi kering, sumur menjadi kering. Dia mulai merengek-rengek kepada Musa. Maka mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana rabbaka bima 'ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf menceritakan tentang Fir'aun ini ketika dia tertimpa kemarau panjang, terancam dia dengan kematian. Rakyatnya ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah, dia langsung berkata kepada Musa, wahai Musa, berdoalah engkau kepada Rabbmu supaya dia dengan apa yang Allah janjikan kepadamu, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka ma'a bani Israil. Lalu minat nalaka walau silat nama agabani Israel. Kata Fir'aun, dia janjinya sekarang, janji ketika sedang susah. Dia mengatakan, kalau seandainya, nah, engkau hilangkan dari kami musibah ini, azab ini, kata Fir'aun, kami benar-benar akan beriman kepadamu dan benar-benar kami akan lepaskan Bani Israel. Bani Israel dikurung oleh Fir'aun, disiksa, dibunuhi anak-anak mereka. Disiksa, dijadikan pekerja. Ibnabidin rahimani wa rahimahum Bani Israel. Ketika susah yang demikian, kemarau panjang yang membahayakan, dia sadar ini bahaya, dia pun mendatangi Musa dan mengatakan, nah wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami dengan apa yang telah dia janjikan kepadamu. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau engkau bebaskan kami dari azab ini, nah niscaya kami, kata Fir'aun, akan beriman kepadamu dan kami akan lepaskan bani Israil. Maka ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, berdoalah Musa kepada Rabbnya. Maka dengan janjinya Fir'aun ingin beriman kalau dilepaskan dari musibah baca kelik ini dan berjanji mau melepaskan Bani Israel, Allah berdoa kepada Allah sehingga turunlah hujan. Turunlah hujan ya Fir'aun rahimani wa rahimakumullah, berangsur-angsur sumur yang tadinya kering berisi, sungai yang tadinya kering juga mengalir kembali, kemudian rerumputan mulai tumbuh, bunga-bunga mulai bersemi, begitu juga buah-buahan kembali muncul ya Fir'aun rahimani wa rahimakumullah. Kembali muncul buah-buahan ya Fir'aun rahimani wa rahimakumullah. Maka Musa datang kepada Fir'aun. Ayo wahai Fir'aun, ketika itu engkau berjanji akan beriman ketika engkau terbebas dari azab, dan juga engkau berjanji ingin melepaskan Bani Israel, ternyata Fir'aun tidak menggubrisnya. Tidak menggubrisnya, dia tidak beriman dan juga tidak melepaskan Bani Israel. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah kembali Allah menghukum Fir'aun dan juga bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya mengutus ketika sudah kemarau yang sangat panjang, mulai bersemi buah-buahan dan pepohonan, tetapi ternyata Fir'aun ingkar janji. Allah mengutus yang berikutnya, ujian atau azab, supaya dia kembali, yaitu banjir yang sangat besar. banjir yang sangat besar itu Nabiyul Rahimani wa rahimakumullah, turun hujan yang enggak berhenti-berhenti. Terus hujan sehingga banjir Nabiyul Rahimani wa rahimakumullah, banjir bandang yang melenyapkan pertanian mereka, yang menenggelamkan buah-buah mereka, rusak pertanian mereka, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah, plus muncul penyakit-penyakit dengan sebab hujan yang sangat besar, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah. Apa ucap itu Fir'aun ketika ternyata buah-buahan mereka yang sudah mulai subur, mulai bersemi, ternyata hujannya malah gak berhenti-berhenti. Kalau tadi musibah hukuman dengan kemarau panjang, sekarang hujan banjir bandang, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah, dia kembali kesusahan, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah, dia datang kembali kepada Musa. Sama ucapannya dengan ucapan tadi, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka, berdoalah untuk kami kepada Rabbu bima ahida indak, lain kasabna anna rijza lanu'minanna laka walaursilan nama agama di Israel. Sama, kalau engkau membebaskan kami dari musibah azab ini, kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepaskan Bani Israel. Kembali berdoa yang kedua kalinya Nabi Musa. Berdoa Nabi Musa, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah, dengan doa yang kedua, berhentilah hujan, berhentilah hujan, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah. Maka ketika berhenti hujan, Bani Fir'aun dan juga kaumnya diberikan setelah itu kemakmuran pada buah-buahan mereka, kemakmuran pada tanaman-tanaman mereka, kemakmuran pada pertanian-pertanian mereka, sampai dikatakan pertanian mereka muncul buah-buahan, muncul tanaman-tanaman yang sangat subur yang tadinya enggak pernah muncul tanaman tersebut. Maka mereka mengatakan, inilah yang selama ini kita idam-idamkan. Nabi Musa datang kepada dia, bukankah engkau berjanji engkau akan beriman kepadaku dan akan melepaskan Bani Israel? Lupa kembali Fir'aun. Na'arada wa na'a bijanibi, dia kembali berpaling sombong dari Musa. Yang keberapa? Kedua. Maka Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka merasa bangga dengan tanaman-tanaman yang banyak, yang subur, buah-buahan yang banyak setelah hujan berhenti, tetapi dia kembali berpaling dan sombong, Allah mengirimkan hukuman yang ketiga. Apa hukuman yang ketiga? Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, Allah kirim kepada mereka al-jarar. Allah kirimkan kepada mereka al-jarar, sekawanan, sekumpulan belalang. Yang belalang ini ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah, menyerang tanaman-tanaman mereka, menyerang tumbuh-tumbuhan mereka, habis daunnya dimakan oleh belalang, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah. Yang tadinya mereka bangga-banggakan, senang dengan tanaman mereka yang mulai subur, tanaman-tanaman mereka, ternyata Allah uji, Allah timpakan kepada mereka ujian yang ketiga, yaitu al-jarar, belalang, sekumpulan belalang yang dalam sekejap, dalam waktu yang singkat menghabiskan daun-daun tanaman mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu, menghilangkan kenikmatan yang ada pada kita, dengan sebab kesombongan dan juga kecongkakan kita semuanya. Setelah itu datang lagi Fir'aun kepada Musa, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, lain kasabta anna rijza lanu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani Israel. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu dengan apa yang dia janjikan kepadamu. Kalau engkau hilangkan dari kami azab ini, niscaya aku akan beriman kepadamu dan akan melepaskan Bani Israel. Kembali berdoa Nabi Musa dengan doa yang ketiga, berdoa kepada Allah, hilanglah belalang ini, hilang belalangnya, Ibrahim rahimani wa rahimakumullah. Ketika belalangnya hilang, Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, mereka langsung memanen tanaman-tanaman mereka. Yang dimakan masih baru apa? Nampaknya baru apa? Apa daunnya? Kan kalau daunnya masih bisa dipanen kan? Nah, maka mereka langsung memanen tanaman-tanaman mereka, dipetik semuanya buah-buahannya. Tanaman pokoknya dipetik semuanya sama mereka, dikumpulkan semuanya di rumah-rumah mereka. Nah, kata mereka, sekarang kita enggak susah lagi, sudah siap perbekalan kita semua. Nah, padi apa namanya? Makanan-makanan pokok yang siap digiling sudah semuanya mereka simpan. Sudah bangga mereka. Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Bukankah engkau berjanji wahai Fir'aun akan beriman kalau dilepaskan dari azab dan juga akan melepaskan Bani Israel? Fir'aun lupa dengan janjinya untuk beriman, lupa dengan janjinya melepaskan Bani Israel ketika kembali mendapatkan kenikmatan. Ingat contoh sifat-sifat di awal tadi ada pada Fir'aun. Gak terima dia, gak jadi beriman, gak jadi melepaskan Bani Israel. Maka makanan-makanan yang telah disimpan di rumah mereka, bahan makanan yang sudah siap di rumah-rumah mereka, padi-padinya dan yang semisalnya, ternyata Allah menghendaki menghukum mereka dengan hukuman yang keempat. Berturut-turut kafir rahimani wa rahimakumullah, Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Yaitu al-ukhmal. Allah kirimkan kepada mereka kutu-kutu. Nah, tahu kutu ya? Kita kan kalau kutu, kutu yang yang ada di bahan makanan pokok mereka tadi. Nah, kutu-kutu atau semacam sebagian mengatakan ulat, tapi lafaznya kumbal dalam Al-Qur'an, kumbal, kutu-kutu yang memenuhi bahan makanan mereka. Nah, kutu-kutu tersebut memenuhi bahan makanan mereka, bahkan kutu-kutu itu di sebagian riwayat menyebutkan itu berjatuhan dari atap rumah mereka, berjatuhan di rumah mereka, kemudian sampai kutu tersebut memakani besi-besi pintu kunci rumah mereka. Nah, sehingga bahan makanan yang telah mereka simpan dengan sangat banyak disebutkan yang terakhirin rahimani wa rahimakumullah, dia membawa 10 karung kantong kulit untuk dia giling ke penggilingan. Ternyata dapatnya berapa? Apa kalau 10 karung dapatnya berapa? Musibah. 10 karung giling dapatnya berapa? Lebih kurang ada separuhnya, enggak nyampe. Padi. Kalau 10 karung, 5 karung jadinya beratnya maksudnya. Nah, ini karena firman rahimani wa rahimakumullah disebutkan bahwasanya dari 10 kantong kulit yang mereka bawa ternyata hasilnya cuma 3 genggam. Ya karena firman rahimani wa rahimakumullah, musibah yang menurunkan. Karena firman rahimani wa rahimakumullah itulah sifatnya apa? Manusia dia ketika diberikan kenikmatan sombong dan berpaling, ketika diberikan kesusahan dia, di antara sifat manusia itu satu berkeluh kesah, kemudian banyak berdoa dan apa tadi banyak berjanji kalau diberikan kekayaan akan begini, akan menjadi orang yang soleh, akan bersedekah dan seterusnya. Ternyata ketika diberikan kekayaan dia menjadi orang yang pelit. Itulah sifat manusia. Fir'aun sebagai contohnya, ibadahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali dia datang kepada Musa, minta didoakan. Dia mengatakan, seandainya engkau menghilangkan kutu-kutu ini, kami akan beriman kepadamu dan akan melepaskan Bani Israel. Nabi Musa pun berdoa dengan doa yang keberapa? Keempat, ibadahuddin rahimani wa rahimakumullah. Hilang kutu-kutunya. Ternyata Fir'aun kembali tidak bertobat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah katakan tadi, Allah mengatakan walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin minat thamarati la'allahum yarji'un. Kami kata Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, alu fir'aun, dengan kemarau, dengan kekurangan buah-buahan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan itulah fungsi diturunkannya musibah, supaya manusia itu bertobat dan kembali. Ternyata Fir'aun tidak kembali. Ibnabidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukuman yang kelima, Nabi Allah Musa pernah duduk di depan Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun atau Nabi Musa mendengar kodok, seekor katak, seekor kodok yang apa berbunyi ngorek. Tahu ngorek? Yes. Gimana contoh kodok ngorek? Kodok yang berbunyi Rabbil rahimani wa rahimakumullah. Maka Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, hukuman apa yang akan menimpa engkau dan kaummu dengan kodok ini? Ternyata di sore harinya ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah, benar-benar Fir'aun dan juga bala tentaranya dihukum dengan kodok yang sangat banyak ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah. Kata yang memenuhi tempat-tempat mereka. Tidaklah mereka duduk kecuali di tempat duduk mereka. Ada kata, ada kodok. Nah, tidaklah mereka mau berbicara tiba-tiba keluar dari mulutnya kodok. Hukuman atau bukan kira-kira? Hukuman yang kalau hidup rahimani wa rahimakumullah. Mau duduk kodok. Ketika mau buka, ini ada kodok. Ketika mau ngomong keluar kodok dari mulutnya. Waliyahzubillah. Hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Saking banyaknya kodok, sangat banyak, saking banyaknya apa? Kodok berkata yang benar. Kata yang benar bin rahimani wa rahimakumullah. Kembali dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang benar bin rahimani wa rahimakumullah. Hukuman yang keenam, Allah berikan kepada mereka hukuman berupa darah. Darah yang sangat banyak Ibrahimani wa rahimakumullah. Tidaklah mereka ke sungai, ternyata mancur darah di sungai tersebut. Tidaklah mereka ke sumur kecuali ada darah di sumur tersebut. Tidaklah mereka membuka bejana mereka kecuali darah keluar dari bejana-bejana mereka. Maka itu hukuman yang keenam Ibrahim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini dibandingkan, diabadikan hukuman-hukuman ini dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan secara panjang lebar dalam surah Al-A'raf bagaimana kisah Musa dan juga Fir'aun, Allah mengatakan fa arsalna 'alaihim tufan wal jarad wal qummal wad dhabani wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan maka kami utus kepada mereka banjir bandang, kemudian kami utus kepada mereka belalang, kemudian kami utus kepada mereka kutu, kemudian kami utus kepada mereka kata, dan kami utus kepada mereka darah sebagai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berturut-turut yang dikehendaki adalah supaya mereka kembali. Ternyata Allah kabarkan fastakbar, Fir'aun sombong. Dan mereka adalah kaum yang banyak berbuat dosa. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat manusia. Ikhwanuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendapatkan kejelekan, dia berkeluh kesah. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia berputus asa dan juga berjanji. Kalau hilang kejelekan ini, kalau mendapatkan kekayaan, hilang kefakirnya, ingin bersedekah dan menjadi orang yang banyak bersyukur, orang yang soleh. Ternyata ketika mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kekayaan, sifat manusia sebaliknya, yang tadinya ingin menjadi orang yang soleh, ternyata menjadi orang yang sombong, melampaui batas, berbalik. Yang tadinya ingin menjadi orang yang dermawan, bersedekah, Allah mengatakan justru menjadi orang yang bakhil. Nah, manu bakhilu bakhilubih, mereka menjadi orang yang bakhil. Maka hati-hati Ibrahim rahimani wa rahimakumullah. Ingat sifat manusia ketika susah dan juga ketika lapang, supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang telah disebutkan. Lihat bagaimana keadaan kita sekarang. Nah, apakah kita sedang merasa kesusahan, kesulitan, atau sedang merasa kesenangan? Di atas kesenangan, di atas kekayaan, kemakmuran, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari sifat-sifat manusia yang jelek, yang ketika mendapatkan kejelekan dan juga mendapatkan kenikmatan. Ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam ayat ini, kembali kepada ayat, nah, contoh sifat manusia ketika dia susah, dia berdoa kepada Allah adalah ketika sebuah pasangan keluarga yang dia seorang suami istri, menggauli istrinya, kemudian istrinya hamil. Ketika hamil ringan, berlalu begitu saja tidak terasa berat. Ternyata ketika dia sudah mulai berat hamilnya, dia mulai berdoa, mulai muncul kekhawatiran, ini lahirnya normal atau tidak, ini selamat lahirnya atau tidak. Apalagi pikiran-pikiran ini. Pikiran-pikiran keluarga ketika apa, istrinya sudah hamil besar, gak lama lagi melahirkan, biasanya akan muncul pikiran-pikiran, ini normal atau tidak, ini sehat atau tidak, ini lahirnya di gratis atau bayar banyak, dan seterusnya. Mulai dia tanya apa pikirannya, benar gak kira-kira mana yang baru saja melahirkan. Ini kan pikiran. Maka biasanya manusia falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika mulai berat hamilnya, mulai keduanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau lahirnya anaknya sehat, selamat, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Semakin rajin taklimnya, semakin banyak ibadahnya, dan seterusnya. Nah, itulah sifat manusia. Ketika lagi susah, banyak berdoa. Allah mengatakan wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Manusia itu ketika kami berikan kenikmatan, dia berpaling sombong. Wa idza massahu syarru, dan ketika dia ditimpa kejelekan apa? Fa du'a'in 'arid, doanya panjang lebar. Nah, doanya panjang lebar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagus nih karena bin rahimani wa rahimakum. Cuma maksudnya setelah itu dipenuhi janjinya. Maka ternyata Allah mengatakan falamma atahum salihah. Maka tatkala Allah memberikan kepada mereka anak yang sehat, selamat, gratis lagi lahirnya, dan seterusnya, innallahi rahimani wa rahimakum, Allah ja'ala laha syuraka, ja'ala lahu syuraka bima atahum. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah pada apa yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Disebutkan bentuk-bentuk menjadikan sekutu bagi Allah oleh Al-Jazaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, apa bentuk orang, kedua pasangan suami istri, yang ketika dia tadi berdoa berharap kepada Allah, kemudian setelah lahir normal, sehat, dia menjadikan sekutu bagi Allah? Bentuknya bisa tiga perkara. Ikhwanul rahimani wa rahimahullah. Lihat, kita masuk yang mana, hati-hati. Al-wajhul awwal, yang pertama bentuk kesyirikannya ketika sudah lahirnya sehat, bagus, normal. An yahtakida annalladhi ata bihadzal walad wal waliyul fulani was-salihul fulani. Mereka meyakini bahwasanya yang mendatangkan anak ini, yang mendatangkan anak ini lahirnya sehat, apakah yang memberikan anak ini wali fulan, orang soleh bulan, kuburan bulan, dan seterusnya dari kalangan orang soleh. Padahal yang telah memberikan dia anak adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang telah menjadikannya lahir normal, sehat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ternyata ketika lahir dia meyakini yang mendatangkan anak ini adalah wali bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya habu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukura wa inatha wa yahabu wa yaj'alu Allahu liman yasha'u wa yaj'alu Allahu man yasha'u man yasha'u 'aqima innallaha 'alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah memberikan kepada seseorang itu yang Allah kehendaki anak wanita, dan Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki, dan Allah memberikan bagi orang yang Allah kehendaki sepasang, ada laki-laki, ada wanita, dan Allah menjadikan bagi orang yang Allah kehendaki ada yang mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadir. Allah ketika menyebutkan ini, menyebutkan akhir dan Allah jadikan ada yang mandul, Allah sebutkan innahu alimun qadir. Allah itu maha mengetahui dan maha mampu, maha mengetahui hikmah kenapa dia anaknya perempuan, hikmah kenapa anaknya perempuan semua, hikmah kenapa anaknya laki-laki, laki-laki semua, hikmah. Nah, kenapa anaknya ada laki-laki, ada perempuan, dan Allah maha mengetahui kenapa si fulan ini belum diberikan keturunan, belum diberikan anak? Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Mungkin karena dia dianggap tentang hikmah dengan hikmah ilmunya Allah Taala belum bisa mendidik anaknya, belum bisa mengurus anaknya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Allah akhiri ayatnya innahu alimun qadir. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmahnya kenapa sebulan begini dan qadir, Allah Maha mampu. Ketika Allah takdirkan si bulan punya anak perempuan, padahal dia ingin anak laki-laki. Sebenarnya Allah mampu memberikan dia anak laki-laki, tapi ada hikmah. Allah mengetahui hikmahnya. Si bulan Allah takdirkan anak laki-laki, padahal inginnya anak perempuan. Allah mampu sebenarnya. Begitu juga yang bahkan yang tidak mempunyai anak, kalau melihat kemahamampuan Allah, Allah maha mampu. Telah banyak contohnya di zaman dahulu para salaf. Ingat, Allah maha mengetahui, punya hikmah, maha mampu. Nah, pasangan ini tentunya berdoa kepada Allah. Ternyata ketika lahir dia meyakini anak ini karena dulu sering datang ke kuburan pula, lama enggak punya anak, ternyata punya, diberikan oleh Allah anak. Ketika lahir sehat, dia meyakini itu gara-gara mbah pulang, puyang pulang, berobat ke sana dan seterusnya. Maka yang demikian syirkun akbar. Yang pertama ini hukumnya syirkun akbar, meyakini yang memberikan dia anak adalah wali pulang, kuburan pula dan seterusnya. Syirkun akbar. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Tanggung. Dia kufur menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika benar-benar dia diberikan anak yang sehat, yang selamat, adalah kata Syaikhul Rahimahullah an yudhifa salamatal maulud wa wiqayatahu ilal atibba wa irsyadatihim wa ilal qawabil wa ma asbaha dzalik. Yaitu dia ketika anaknya sehat, lahir selamat, dia menyandarkan keselamatan bayinya dan sehatnya, terjaganya bayinya kepada para dokter atau para bidan dan yang misalnya, dan menyandarkannya kepada bimbingan-bimbingan mereka dan kepada qawabil. Apa qawabil? Qawabil itu dukun bayi yang ahli. Nah, saya selamat ini karena memang selalu saya minta saran pada bidan bulan, mengikuti anjuran dokter bulan, dan selalu yang melahirkan saya si bulan atau si bulana. Nah, begitu juga bersandar kepada apa? Dukun bayinya, qawabil, yang katanya mahir, hebat, enggak pernah enggak berhasil di dukun bayi tersebut. Memang hebat dukun tersebut. Maka hati-hati ya khodamidur rahimani wa rahimakumullah. Itu bentuk menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun tentunya tidak sampai pada tingkatan syirkun akbar. Tidak sampai pada tingkatan apa? Syirkun akbar. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, kalau asalnya tentunya bisa syirkun asghar, kalau keterlaluan bisa menyebabkan apa? Syirkun akbar. Yakni dia meyakini, dia menyandarkan sesuatu kepada sebab dan melupakan musabbib, yang sering pernah kita bahas. Nah, jangan demikian ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, entah pada dokter perempuan, entah kepada bidan atau kepada dukun bayi yang ahli. Nah, nisbahkanlah kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan memuji-muji secara berlebihan karena memang dia ini demikian akhirnya selamat sehat. Tidak demikian ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu bentuk yang keberapa? Yang kedua. Fayaqulu namathalan, sebagai contoh dia mengatakan salima hadzal walad min at-talab li'annal qabilata imra'atun mutqinatun jayyidah. Perhatikan contohnya. Contoh yang kedua ini dia mengatakan selamatnya anak ini ketika lahir, ketika melahirkan, itu dikarenakan dukun bayinya, perempuan yang sangat ahli, sangat mungkin sekali. Fauna Allah menikmah ila ghairillah, maka ini namanya mengidofahkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wahada naun minas syirik, ini termasuk jenis dari kesyirikan. Wala yasiru ila haddi syirikil akbar, tetapi tidak sampai kepada syirik besar. Nah, ya sebagaimana ketika dia hamil besar, dia berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Ketika dia selamat pun dia harus disembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, termasuk pula apa? Yang seperti ini, dia mengatakan selamatnya lahir ini, bayi ini, karena memang selalu minum susu. Apa itu? Apa yang mahal? Mom. Ada mom yang namanya? Enmom. Enmom. Nah, atau prenagen, atau lactamil. Nah, ya kalau kita yang murah-murah SGM. Lami raja, prenagen kayaknya. Mahal ya. Kami yang dapat ini ya, apa, SGM aja, itu berkadang-kadang. Nah, ini adalah bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Dia sandarkan orang memang rajin yang susu. Yang lain mengatakan ini selamat enggak jahitan, kalau enggak jahitan ya. Itu karena memang selalu makan sayur, enggak pernah makan daging. Hati-hati kalau bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah, semuanya dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan menisbahkan kepada susu, jangan menisbahkan kepada dokter, jangan menisbahkan kepada bidan, jangan menisbahkan kepada qawabil dukun bayi, jangan pula menisbahkan kepada banyak makan sayur. Nah, atau karena apa? Kan macam-macam kan orang praktiknya kan. Warna anum ketika ham itu rajin minum apa minyak sayur, katanya licin ketika keluar, rajin minum minyak zaitun, licin kalau keluar cepat. Iya, sebagian orang licin, sebagian ada minum apa zaitun, minum minyak sayur atau apa saja, ternyata pas keluar ya, pas melahirkan ya sakit juga. Innalillahi rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan menisbahkan kepada yang demikian. Berdoalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, dan ketika berhasil, nah bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala dengan banyak beribadah kepada Allah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bentuk kesyirikan ketika dia lahir anaknya dengan sehat, dengan selamat adalah na'am, dia Allah yusrika min nahiyatir rububiyah, dia tidak menyekutukan Allah dari sisi rububiyah. Bal yu'minu anna hadzal walad kharaja saliman bi fadlillah wa rahmatih, bahkan dia beriman bahwasanya anak ini keluar dengan selamat dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Dia meyakini itu, ini masyaallah, anak ini keluar dengan sehat, selamat, dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya. Tetapi kata Syaikhul Rahimahullah, walakin yusriku min nahiyatil ubudiyah, dia melakukan kesyirikan dari sisi ubudiyah. Kalau yang atas tadi yang dua itu kesyirikan dari sisi apa? Rububiyah. Yang melahirkan anak ini, yang dapat anak ini karena wali ula. Yang menyelamatkan ini, lancar ini karena dokter dan dukun ulang, itu rububiyah kan. Padahal ini semuanya perbuatan Allah tabaraka wa taala. Nah, yang ini enggak. Dia meyakini itu semuanya keutamaan dari Allah, murni kebaikan dari Allah, cuma dia menyekutukan Allah dalam hal ubudiyah. Apa? Kata Sayyidina rahimahullah, fayuqaddimu mahabbatahu ala mahabbatillahi wa rasulihi wa yulhihi an ta'atillahi wa rasulih. Maka dia pada bin rahimani wa rahimakumullah. Kata Sulaiman, maka dia ketika lahir anaknya sehat, setelah itu dia lebih mencintai anaknya mengalahkan kecintaan kepada Allah tabarakallahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yaitu apa? Ketika sudah dikasih anak, sehat, dan seterusnya, ternyata dia terlalu cinta kepada anaknya, melebihi kecintaan kepada Allah tabarakallahu wa ta'ala, sehingga melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya. Ini juga bentuk kesyirikan. Yakni mendahulukan kecintaan kepada anak tersebut di atas kecintaan kepada Allah, sehingga melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan waliyallahu billah, karena dia sangat cinta kepada anaknya, sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Saking cintanya dia kepada anaknya, sampai dia menerjang larangan Allah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, menerjang larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Saking cintanya kepada anaknya, yang tadinya rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan sekian jenisnya, menjadi orang yang gak rajin beribadah kepada Allah, lalai dengan anaknya, sibuk dengan anaknya yang lahir dengan sehat selamat tadi, ikhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal hati-hati, ikhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk mencabut kembali kenikmatan yang Allah telah berikan ketika kita tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, atau berbalik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Dan harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah, sementara Allah itu di sisinya pahala yang besar. Ini ikhwanul rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan sementara. Masih kita insyaallah pada pertemuan berikutnya melanjutkan bab ini. Ternyata masih banyak penjelasan dan juga belum selesai pembacaan matanya. Waktunya sudah berlalu, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, tolong diperbaiki kepada Allah yang mengampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.